Bolehkah bagi seorang laki-laki memakai cincin? Di jari mana harus dikenakan? Laki-laki memakai cincin tidak apa-apa, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga menggunakan cincin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di jari kelingking. Jari kelingking, jadi bukan jari manis, tapi jari kelingking di tangan kanannya, di tangan kanan beliau, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada Kitabul Libas, dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di jari kelingking beliau di tangan kanannya. Baik. Dan ini yang lebih afdal dibanding tangan kiri, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai penggunaan yang kanan dalam segala urusan beliau. Tentunya selain urusan-urusan yang sifatnya membersihkan kotoran, seperti ketika buang air, maka ini yang disunahkan adalah dengan tangan kiri. Baik. Dan faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya termasuk mengenakan jam tangan, sama halnya dengan cincin, itu disukai untuk menggunakannya dengan tangan kanan. Taib. Ini yang disunahkan. Kemudian dari jenis apa cincin itu yang dibolehkan? Adapun yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa cincin beliau itu terbuat dari perak. Cincin beliau terbuat dari perak dan terdapat batunya, batu cincin yang juga terbuat dari perak. Sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Libas dan juga Imam Muslim dalam Al-Libas wa Zinah. Bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak, dan batunya, batu cincin tersebut juga terbuat dari perak. Adapun cincin yang terbuat dari emas atau dari besi murni, itu tidak dibolehkan bagi laki-laki. Tidak dibolehkan bagi laki-laki karena adanya satu hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabat yang menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemarahannya, sehingga beliau berpaling darinya. Sehingga sahabat ini langsung membuangnya. Ini subhanallah, bagaimana ketaatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan bagi kita. Dia lihat Rasulullah SAW tidak suka dengan cincin yang dia gunakan, langsung dia buang. Cincin emas lah. Bukan main-main, cincin emas yang dia buang. Karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ganti dengan cincin yang terbuat dari besi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza syarrun." Ini lebih buruk. Cincin yang terbuat dari besi. Mengapa? Karena itu adalah perhiasan penduduk neraka. Maka sahabat ini pun membuang kembali cincin yang dia gunakan. Lalu beliau menggantinya dengan cincin yang terbuat dari perak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia membiarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Adabuz Zifaf dan juga Imam Ahmad Syakir dalam takhrij musnad beliau, atau syarah musnad, dan Syekh Al-Arnaud dalam takhrij al-musnad. Baik. Jadi yang dibolehkan adalah cincin perak, ya. Adapun cincin besi dan cincin emas tidak dibolehkan bagi laki-laki, ya. Adapun bagi wanita insyaallah taala itu dibolehkan. Baik.